Bab salat tatawu, salat-salat sunnah di kitab sholat. Disebutkan oleh beliau pada pertemuan terlewat tentang keutamaan salat rawatib yang mengiringi salat-salat wajib yang menjaga 12 rakaat, maka Allah bangunkan untuk dia di surga. Demikian juga salat malam, dan kita masih membahas tentang salat malam, salat tahajud, ya masuk di situ salat witir, salat lail, salat tarawih. Telah kita sebutkan perbedaan ya masing-masing tadi. Disebutkan juga bahwa Nabi beliau pernah sholat malam di awal malam, pernah di tengah malam jam 12, jam 1, pernah di akhir malam ini jam 3 ya, atau setengah 3. Di setiap malam Nabi pernah melakukan sholat-sholat malam tersebut. Berikutnya hadis yang ke-23. Itu ada hadis yang ke-353 di buku ini. Qala rawatullah wa Abdullah bin Amr bin As, dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, di antara sahabat-sahabat Nabi yang obat ahli ibadah. Ya, di awal-awal beliau menikah, disebutkan dia selalu salat malam, selalu berpuasa, sampai kemudian sampai kabar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hadis yang masyhur. Demikian juga di situ ada sahabat yang lain ahli ibadah. Ya, Abu Darda, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar. Demikian juga di sini Abdullah bin Amr bin As, anak muda yang masih ya seumuran selesai balik. Demikian, tapi bersemangat beribadah. Allah beliau mengatakan, qala li Rasulullah, berkata kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah wa ya Abdullah. Dan di situ ada istilah para ulama ahli hadis, abadilah. Abadilah itu sahabat-sahabat yang namanya Abdullah. Ya paham, situ banyak beberapa sahabat yang namanya Abdullah. Dan bayangan mereka umurnya muda-muda. Ya, di antara Abdullah bin Amr bin As ini, kemudian Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Abbas, radhiyallahu anhum, anak-anak muda ini. Ada juga Abu Musa al-Asy'ari, agak berumur, Abdullah bin Qais juga. Ya itu. Maka dia mengatakan, wahai Abdullah, la takun mislah fulan, jangan kau seperti fulan. Jangan mencontoh orang tersebut. Karena yaqumu minalail, dulu dia biasa sholat malam, berdiri di malam hari. Ini sholat malam. Fataraka qiyamalail, kemudian dia meninggalkan sholat malam. Maka di sini Nabi mencela, ya orang tersebut, walaupun tidak disebutkan namanya, menunjukkan bahwa seorang itu tidak menjaga sholat malam. Di sini mutawatir dari hadis Bukhari Muslim. Sudah ada juga hadis Aisyah radhiyallahu anha, ya ahabul a'mali ilallah adwamuha walau qala, yakni amalan paling Allah cintai adalah adwamuha, yang paling terus menerus walaupun sedikit, daripada banyak kemudian ditinggalkan lebih bagus sedikit tapi terus menerus. Para ulama memisalkan, ya seperti Ibnu Hajar menyebutkan, memisalkan seperti seseorang yang dia itu membuka suatu, kalau kita ya mungkin membuka suatu usaha. Dia buka mungkin satu hari satu jam saja, jam 10 sampai jam 11. Mama ini karena terpaksa dan sebagainya. Buka prakteknya 10 sampai 11, tapi mesti setiap hari. Maka lebih bagus daripada apa? Daripada yang membuka satu hari penuh tapi kemudian ditinggalkan. Ya, ini lebih bagus sebentar tapi terus setiap hari. Demikian juga benar-benar dia itu menjaga amalan soleh dia itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara ya anjuran berikutnya untuk apa? Ketika seorang sholat berkemudian terus menerus. Ibn Hajar ya di sini disebutkan oleh Imam Salani, qala Ibn al-Arabi, berkata Ibn al-Arabi, hadzal hadis dalil ala anna qiyamal lail laisa biwajib. Ini hadis menunjukkan bahwa sholat malam tidaklah wajib. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mencela dengan sangat, tidak. Ya. Berikutnya hadis yang ke-24. Wa Ali dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sebutkan di sini Hasan, ya. Syal bin musahihkan. Ini keutamaan untuk seorang salat malam. Wa Ali dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Utiru ya ahlul Quran. Witirlah Jadi surat malam dalam badan ganjil ya. Witir itu kan ganjil. Wahai orang-orang yang memiliki Al-Qur'an, wahai penghafal Al-Qur'an. Ya. Fa inna Allaha witrun, maka sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ganjil. Salatlah witir kalian wahai orang yang memegang Al-Qur'an, ini yang menghafal Al-Qur'an. Atau orang yang membaca Al-Qur'an, maka sungguhnya Allah adalah ganjil, yuhibbul witra, dan Allah mencintai ganjil. Rawal khamsah, ini juga diulangi lagi ini. Wariwayatkannya 5. Ya, berarti dari kutub sitah yang 6 itu Bukhari Muslim, ya. Kemudian yang 4 ini yaitu Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Nasa'i. Ya, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Nasa'i. Kemudian ditambahkan yang kelima adalah Imam Ahmad. Wa sahih Ibnu Huzaimah, Ibnu Huzaimah beliau mensahihkan. Maka ini keutamaan juga ya dari orang yang dia itu melakukan sholat witir karena Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai ya sholat yang ganjil. Berikutnya hadis yang ke-25. Wa ni bin Umar dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Hadis mutawatir ali. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Ij'alu akhir sholatikum, jadikan akhir dari sholat kalian bilaili di malam hari witron ganjil." Jadi kalau kita umpamanya sholat malam ya 8 rakaat umpamanya, takut mendekati waktu subuh, maka tambahkan 1 menjadi ganjil. Atau umpamanya kita sangat letih sekali umpamanya tidak bisa 11 rakaat, ya mungkin sholat di awal malam umpamanya sudah ngantuk sekali dan kemungkinan pagi tidak bisa sebelum subuh sholat, maka jadikan witir. Karena di sini beliau merintahkan ij'alu akhir sholatikum bilail witron, jadikanlah akhir sholat malam kalian ya sholat kalian di malam hari witron ganjil. Mutawatir dari hadis Bukhari Muslim. Ya, demikian di sini dulu. Semoga sudah ada anda dan boleh.